50 languages. 33. 33. Di stasiun kereta. Di stasiun kereta. Kapan kereta selanjutnya berangkat ke Berlin? Kapan kereta selanjutnya berangkat ke Berlin? Kapan kereta selanjutnya berangkat ke Paris? Kapan kereta selanjutnya berangkat ke Paris? Kapan kereta selanjutnya berangkat ke London? Kapan kereta selanjutnya berangkat ke London? Jam berapa kereta berangkat ke Warsawa? Jam berapa kereta berangkat ke Warsawa? Jam berapa kereta berangkat ke Stockholm? Jam berapa kereta berangkat ke Stockholm? Jam berapa kereta berangkat ke Budapest? Jam berapa kereta berangkat ke Budapest? Saya ingin tiket kereta ke Madrid. Saya ingin tiket kereta ke Madrid. Saya ingin tiket kereta ke Praha. Saya ingin tiket kereta ke Praha. Saya ingin tiket kereta ke Bern. Saya ingin tiket kereta ke Bern. Kapan keretanya tiba di Wina? Kapan keretanya tiba di Wina? Kapan keretanya tiba di Moskow? Kapan keretanya tiba di Moskow? Kapan keretanya tiba di Amsterdam? Kapan keretanya tiba di Amsterdam? Haruskah saya berganti kereta? Haruskah saya berganti kereta? Dari jalur berapa kereta akan berangkat? Dari jalur berapa kereta akan berangkat? Apakah ada gerbong tidur di kereta? Apakah ada gerbong tidur di kereta? Saya hanya ingin tiket sekali jalan ke Brussel. Saya hanya ingin tiket sekali jalan ke Brussel. Saya ingin tiket pulang pergi ke Copenhagen. Saya ingin tiket pulang pergi ke Copenhagen. Berapa harga tiket kereta dengan tempat tidur? Berapa harga tiket kereta dengan tempat tidur?